malah jarakan, artinya menuntut sudah, ba'amal sudah, lalu malah jarakan, nang perlu banar sehat. Bujur kah katakah? Lamunnya garing, apa ada artinya? Dipadakan hidup, ya kayak mati. Padakan mati, ya makan aja. Kesan mengurangi makanan, mengurangi guring, jangan sampai ditipu setan. Tak lalu mengurangi benar makan, jangan, karena penyakitnya ucus dan lembung. Lama guru menyuruh aja kurangi bagaul, lalu kada bakawal sama sekali. Sampai bini menangis ingwe-ingwe. Lamun bisi burung talah kada dibari makan ni, kada dibari minuman, kasian garing burung. Lamun watas bisi burung tadi dalam kurungan, kada diumpani, kada dibari ibanyo, baik di lapas. Ada aja nang lain menguakan. Ini kisahnya nak kisah hendak kada begaul lagi sampai bini ditinggalakan. Bah unda jarang di kampung ni nang wali, buktinya unda kada beparak bini lagi. Wali hantu, ujar Nabi, unda gin kawin jua. Jadi walau Tuhan telah, artinya barang anu memalar lepaknya barang. Artinya digamati jua tah dalas batang kir guru sulteh. Itu pang. Ketawaannya bobonya. Akan ada hak kalau mata guring ada haknya. Ya kalau burung ada haknya. Sapat ada haknya. Ya bini dari sapat. Ini munyihurut nuntut ilmu tasawuf. Bini kada diganang lagi, maka hak seorang bini kada digawil-gawil. Jadi janang bini aku dipadahkan bujang tiap baluang. Padahkan baluang tiap kada genap kenapa. Jadi tadilah tolong gambar tiaja dalas batang kir. Mbah Nabi Zakaria teh berapa umur, bini berapa umur, oleh anak nyari gamati. Tuh kisah begaul tadi telah. Mak, aku jarang kada nak begaul lagi. Dalam rumah aja. Pada nak lagi aku luar-luar rumah, dalam rumah aja aku. Ke masjid kada lagi jumahan. Tapi di rumah, bini, anak, mintuha, dikerubuti aja. Cucuk benar ini namun jadi pengikut hantu. Mun handak kada begaul lalu, ke dalam gunung sorongan. Ramai itu mengurangi gaul. Banyak banar yang tipu daya setan ini, banyak banar matinya kita kada kawa berpikir sorongan. Sapintar-pintar kita kada kawa berpikir sorongan kalau kada Allah nang mak nang menuntun. Oleh sebab itu minta hidayah lawan Tuhan, minta tuntun lawan Tuhan. Jangan sampai dibunguli hantu. Ujar guru jar pulang mengurangi pander. Lalu ai kada bepander lalu-lalu. Ujar mintuha assalamualaikum. Bah diam aja. Ujar mintuha pulang assalamualaikum. Bah diam aja. Sekali lagi jamin Tuhan. Assalamualaikum. Dia maja. Urang mangulangi pender. Kada tahu nang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi saraba-rabanya adalah saraba-rabanya itu nah. Itu pander lun panjang pang sedikit nah. Nah kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaka nagharama. Coba pian itu tadi. Pertama hidupnya tadi urangnya perlahan. Nomor 2 tawadhu. Nomor 3 bersifat hilim. Nomor 4 lawan Tuhan pak ibadat. Kalau bersifat hilim bagus kadalon manusia. Bagus. Kalau bersifat tawadhu bagus kadalon manusia. Bagus. Nah. Kalau bersifat perlahan bagus kada? Bagus. Coba lamun urang mengebuat lalu urang sarik kada bagus ngarannya. Coba lamun sorong merasa labih pada urang lalu mehinyik lawan urang kada katuju urang kan kada bagus. Nang tadi ulangnya saraba bagus lawan manusia. Pertama perlahan, kedua merasa kalah, nang ketiga pulang hilim. Lawan Tuhan pulang bagus, yaitu malam sembahyang. Dalam keadaan bagus lawan makhluk, bagus lawan khalik, ujar di dalam tafsir, pahum ma'ahus nil mu'amalah ma'al khalik wal khalqi khaifuna min adabih wajiluna min haibatih walidhalika qalu rabbana srif anna adaba jahannam inna adabaha kana ghorama. Ay fahum la yahtamiduna alal amalis salih bal yahtamidun alallah azza wa jalla. Di dalam keadaan amal yang saling bagusan, mereka itu tetap takutan dari siksa Allah. Karena Allah kada memandang amal. Biar bagus amalnya, mun Tuhan hendak menyiksa, kena ai jua. Napa maksudnya? Mereka tidak memandang amal soleh. Yang dipandang Allah. Mereka takut kepada Allah. Mereka tetap artinya berpegang kepada Allah. Kada terpengaruh dengan amal. Nah ini berat banar pian ini nih. Nang kebanyakannya limbahnya melihat amalnya bagus, bah unda selamat sudah. Nah, bapegang kepada amal, melihat amal. Amal ini harus ada, tapi jangan dilihati. Nang dilihati itu Allah. Apabila melihat amal saleh, pasti ujub dan riya dan takabur pasti. Kada kalau dilepaskan. Tapi apabila melihat kebesaran Allah, hancur berataan. Jadi mereka itu kada melihat amal yang saleh tadi, hanya melihat kebesaran Allah. Nah, ini tanda orang yang bujur-bujur mengaku hamba Allah dan bujur-bujur senantiasa dapat rahmat Allah, senantiasa dapat kemuliaan dari Allah, senantiasa dapat khususiat dari Allah. Inna adzabaha kana ghorama. Karena bahwasanya adabnya jahannam adalah ia ghoraman ay laziman daiman. Kekal abadi. Ditambah lagi selain daripada mereka itu berpegang kepada Allah kada memandang amal soleh. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka-mereka yang apabila menafkahkan harta mereka tidaklah mereka itu melimpati batas kemampuan dan tiadalah mereka itu kurang daripada kemampuan tetapi adalah sedang. Nah ini ingatakanlah apabila kita basodakoh atau bahadiah. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Ingat akanlah, oh, dan rakan beratahan lalakian. Babinian sudah ulun pagatan jelas benar hari Ahad tadi. Apabila hendak bahadiah, jangan dipaksakan. Apabila kita sedikit, jangan menuruti orang yang banyak. Apabila kita banyak, jangan menuruti orang yang sedikit. Orang tak banyak harta, basadakah jangan menuruti seperti orang yang sedikit bisi. Orang yang sedikit bisi, jangan menuruti sedekah orang yang banyak bisi. Hokon tak utang-utang, hokon tak jual rumah, hokon tak jual perumahan, hokon basarakan laki bini. Nah, inya ada guru usupe, orang hendak mengambil ijazah musofaha, mendengar bunyinya hadiahnya sekian, lalu sorong bisi duit sedikit aja, jadi berjual rumah, lalu berdauran lawan anak buah. Itu ngarannya memaksakan diri. Kada boleh, lamun sorong kada kawa, jangan, seadanya aja. Nah, ada pulang seikung ujian yang laki kita tulak haji aja amas tu jangan dijual, beb ko jual aja amas ini gasan musofah. Akhirnya apa? Basarakan. Lalu apa nang ramai di masyarakat, guru ijai menyebabkan orang basarakan gara-gara musofah. Guru ijai menyuruh orang bakalahi berdua beranak gara-gara musofah. Orang bajual rumah, orang bajual perumahan, padahal kasihan bukan nang kaya itu kada. Ini nah aturannya, jangan dipaksakan. Saka mampu, saka mampu, saka mampu. Nang sugih jangan sedikit, nang susah jangan hendak menuruti nang sugih. Sampai nang berpaksa-paksa ke itu, apalagi sampai nang berutang-utang. Jelas kah sudah disampaikan tak? Ini supaya keresahan-keresahan nang diada di masyarakat sebab ulun menyampaikan hadis musofahah nang sampai ila yaumil kiamah. Hadis musofahah ada kawa di stop sebab di situ ila yaumil kiamah disuruh bersambung, disuruh terus-terusan, disuruh. Tinggal lagi masalahnya, jangan sampai masyarakat resah gara-gara nang tadi dipaksa akan. Nya pian sambati macam-macam ulun bawa guring aja. Rana nya tepak ulun bakan obat tidur guring ulun. Pian nang macam-macam di luaran ini, di tanahan ini pandar itu ini. Nah itu maka kasihan. Kasihan. Ulun kada ada mandak harga. Ulun kada mengiau orang musofah. Kalau pang ulun mengirim undangan, datangi unda supaya musofah kada ada. Ulun kada ada berucap apabila nyawa besanama non unda, unda menjamin surga, kada ada ulun berucap. Kada ada. Ini supaya jelas kalau lelakian babinian sudah kada. Apabila mereka menafkahkan harta ke anak buah atau ke orang lain, kahada limpat banyaknya dan kahada pulang. Lam yusrifu, lam yujawizul hadda, walam yakturu, walam yubayiku. Wakana impak tadi baina dadlik dari kal israf wal iktar qawaman wasatan. Jadi kita masalahnya kalau hendak bahadiah bersedekah menggiring kemampuan. Apabilanya banyak duit diberi Tuhan, orangnya bos. Nah, sesuaikan dengan kesugihan. Apabilanya orang susah, sesuai dengan kesusahannya, mintutah. Jelas saja kalau sudah. Nah, itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. dan mereka yang tidak menyembah serta Allah Tuhan yang lain. Jadi kada mau menyekutukan Allah. Wala yaqtuluna nafsallati haramallah, dan kada membunuh akan diri yang diharamkan Allah, ai qatlaha membunuhnya, illa bil haqqal qisas, kecuali seperti qisas. Wala yaznun fi'l mudhari, kada mengakali perbuatan zina, walaupun pernah berzina tapi inya bertaubat. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa memperbuat dosa-dosa yang di atas tadi, pertama yad'un ma'allah ilahan akhar, dua yaqtuluna nafsa, tiga yaznun. Jadi wa may yaf'al dzalika ay wahidan minat salata yalqa azaman ay uqubatan, niscaya akan mendapat siksa. Walladzina la yashhaduna az-zur ay la yashhaduna al-kadzib, mereka yang kada mau menjadi saksi palsu. Ada lagi tafsir lain, alladzina la yahburuna majalisal batil, mereka kada mau menghadiri majelis-majelis nang batal, majelis-majelis nang jahat, majelis-majelis nang maksiat, kada pernah duduk di situ. Misalnya kada pernah masuk bioskop, kada pernah masuk diskotik dan lain-lain. Kada mau. Kalau ada majelis nang jahat, inya kada mau duduk di situ, kada mau singgah di situ. Nangkai mapa kita, nangkai mapa kita. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, ditambah lagi. Apabila mereka itu melewati bil lagwi minal kalamil qabih wa ghairi, dengan nang sia-sia, baik perkataan nang jahat atau perbuatan. Ini kesannya orangnya berjalan, sekali di tengah jalan tak dapat, ada orang bapanderan nang kada baik, atau di tengah jalan ada orang begawi gawian nang kada baik. Nang kaya apa nengaran orang solih tadi, orang nang hamba Allah dapat rahmat tadi, marru kiroman, mereka di waktu melewati tadi, kiroman mukrimina anfusahum, yakni mukridina anhu, mereka itu menjaga kemuliaan diri, yaitu mereka itu berpaling daripada tempat itu. Ujar kita kada singgah, lewat benar aja kada mau singgah. Macam apa kita ya? Waya ada keramaian, keramaian di tengah olon-olon, macam-macam ya keramaian tadi, ada itu, ada ini maksiatnya. Kadang-kadang cucu kita aja kita bawa ke sana, kadang-kadang bini dibawa, kadang-kadang semotoran datang ke tempat maksiat umpat menyaksikan. Nah, tak salah kalah. Mestinya di tengah jalan aja apabila lewat, kita langsung aja kada mau singgah. Mestinya kah itu? Kalau tempat nang kada baik, jangan singgah kita ke situ. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim ay idza wu'idu bil qur'an lam yakhru lam yasqutu alaiha li ajliha summan ay kasummi wa umyanan kal umyan. Mereka yang apabila diberi nasihat dengan ayat-ayat Quran, mereka tiada tersungkur karenanya seperti orang nang tuli dan buta. Kalau tuli kada mendengar, kalau buta kada melihat. Lalu orang tuli, orang buta tajarungkup. Nah itu mendengar lainnya kagak melihatlah. Tapi kalau dilihat tajarungkup itu pinanya bagus, sujud sujud tuh bagus pinanya. Padahal kurangnya karena tabarusuk, karena kagak melihat lawan kagak mendengar. Ada orang yang soleh ini apabila mendengar Quran mereka itu khurru sami'ina nadhirina muntafi'in. Mereka itu menundukkan kepala sambil mendengarkan dengan prihatin, sambil mengambil manfaat nasihat Quran tadi. Seperti yang kita baca hari ini kan Quran kah. Jadi mendengarkan jujur apa yang dibaca hari ini dan selalu memakai. Pertama tadi saraba perlahan, dua tawadu, tiga ada pemarah, empat sembahyang malam, lima berpegang lawan Allah kada memandang amal saleh, enam basadakah sesuai dengan kemampuan, tujuh ikhlas, delapan kada menyakiti orang seperti membunuh, sembilan kada berbuat zina, sepuluh kada ada hadir di majelis nang maksiat, sebelas apabila di tengah jalan melewati orang bapandar nang kada baik atau orang berbuat nang kada baik inya kada singgah. Dua belas apabila Quran dibacakan maka inya itu memperhatikan dan mengamalkan. Tiga belas walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Mereka selalu meminta kepada Allah, ya Tuhanku bagilah aku ini bini beberapa ikung, min azwajina beberapa ikung, bujur kal urusul azwatul jamat taksir. Jadi minta bini banyak. Wa dzurriyyatina minat minta dzurriyyat banyak juga. Tapi walau bininya banyak, dzurriyyatnya banyak, qurrata a'yunin. Ai bi anna rahum muti'ina laka. Nang ulun baca itu semuanya antap serjala lain. Yaitu kami melihat bini, kami menyaksikan anak, to'at lawan pian. Kita lamun melihat bini pak ibadat, anak pak ibadat, imung. Itu maksud qurrata a'yun. Lamun bini pak ibadat, anak pak ibadat, nang kemapa kitanya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ulun pulang ya Allah, tanpa berkata-kata, dengan perbuatan ulun, orang sudah mencontoh. Maksudnya waj'alna lil muttaqina imaman, ay fil khairi bil hal la bil makal. Jadikanlah ulun ikutan orang di dalam kebaikan dengan hal, bukan ikutan di perkataan. Jadi ulun tanpa berkata inggan ulun berbuat sudah banyak yang mengumpati. Itu maksudnya adalah karena halu rajulin wahid khairun min maqali alfi rajulin. Hal seorang laki-laki lebih baik dari seribu perkataan laki-laki. Jadi yang penting lisanul hal. Ya ka guru bangil adalah sidin kada tapi penjalan, kada tapi penjalan sidin. Nah itu lisanul halnya itu. Lisanul hal. Sedangkan guru nang alim wali gin kada tapi wani keluar pada rumah wah ini sebab banyak maksiat di mata, ujar masyarakat, apalagi kita. Nah minto paham kah? Minto. Jadi menjadi contoh dengan hal, lamun muntungnya aja, mari kita lancar-lancar di rumah, jangan tepikan luar, tapi sorongnya siang malam di tanah. Waja'anna lil muttaqina imaman fil khairi bil hal la bil maqal. Kemudian wal hadara kullal hadari minal kalamil fahishi fa innal kalamal fahisha la yunaqqisu illa man qalahu la man qila fihi walau kana fihi kadzalikal kalamu thayyibu la yusyarriku illa qailahu. Ujar Sidin, lihat ulun mah waspadalah daripada kata-kata yang jahat, kal ghibati, seperti mengumpat orang. Fa innal kalamal fahisha, karena kata-kata nang jahat, la yunaqqisu illa man qalahu, tidak menghinakan ia kecuali orang yang mengatakan yang jahat itu. Setiap kata-kata yang jahat menghinakan kepada yang mengatakan itu. La man qila fihi, bukan orang yang dikupat. Jadi kalau ulun mengupat pian, maka ulun yang dihina akan Tuhan. Pian yang dikupat dimuliakan Tuhan. Itu. Walau kana si pahis itu tadi bihi bi man kila, walaupun kata-kata nang jahat itu tadi memang ada di diri orang nang kita kupat. Misalnya kita menyambati orang, bah sidir ditujar, misalnya apik, memang apik juga, memang apik, memang bujur. Nah, tetap aja kita walaupun bujur kata-kata kita itu, maka kata-kata itu mahina akan diri kita juga, dunia sampai ke akhirat. Bukan mahinakan orang nang, kan biasanya maksud orang nang manguya kejahatan orang tak, supaya masyarakat jangan lagi menghormati orang itu. Masyarakat ketahui lah nyawa bahwa si anun itu engken ini maksudnya supaya orang jangan menghormati lawan itu. Padahal kata-kata nang pengumuman ini mahina akan diri sorang. Ada orang itu tetap aja dimuliakan Tuhan. Kan bukan ngarannya rugi benar talah. Jangan lagi nyawa memuliakan orang itu, sekalinya bebengat manusia yang memuliakan. Inya maka bertambah hina. Walau kana wa kadzalikal kalamu thayyibu la yusyarriku illa qailahu. Seperti demikian, kadzalik aikal kalamil fahis. Napa tabe? Yaitu al kalamu thayyibu. Kalau kata-kata nang bagus seperti memuji. Kalau kita memuji orang, bah orang itu nyawa pemurah benar. Orang itu nyawa kada penyarikan. Lamun kita mengatakan yang baik, la yusyarifu illa qailahu, ini wajah sabahnya. Tidak memuliakanlah ia kata-kata yang baik, kecuali orang yang mengucapakannya. Jadi apabila kita sayang lawan diri, ucapakanlah ucapan yang baik, supaya kita dimuliakan Allah. Lamun kita hendak menghina diri, ucapkanlah ucapan yang kada baik. Dalilnya kama qala ta'ala al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibati. Maknanya al-khabithatu minan nisa'i wa minal kalimati lil khabithina minan nasi. Bermula bebinian dan perkataan yang jahat itu sesuai bagi manusia-manusia yang jahat. Jadi apabila bini-bini tak jahat, pasti balaki lawan laki nang jahat juga. Apabila pander tak jahat, pasti baandak dimuntung orang nang jahat juga awaknya. Itu maksudnya. Jadi al-khabithatu minan nisa'i wal kalimat lil khabithin minan nas. Apabila nisanya jahat, mesti lakinya jahat juga. Apabila kalimatnya jahat, mesti si koilnya jahat juga. Wal khabithuna minan nasi lil khabithati mimma dzukir. Demikian juga manusia-manusia nang jahat, nang sesuai, yaitu lawan nang tadi juga. Apabila orang tak jahat, bininya mesti jahat juga. Nah itu. Apabila orang tak jahat, mesti pendernya jahat juga. Wa thayyibatu mimma dzukira lit thayyibina minan nasi. Kalau bini-bini tak bagus, mesti lakinya bagus juga. Apabila pender tak bagus, mesti nang ucapakannya bagus juga. Sebagai contoh pianlah. Lamun urang tah bagus nang dibacanya. Misalnya Quran, mesti nang membaca tu urangnya bagus. Lamun urang itu dasar kada bagus nang dimuntungnya itu pas menyambati urang dan lain-lain. Nya nang bagus sesuai lawan nang bagus. Nang kada bagus sesuai lawan nang kada bagus juga. Cucuk bubuhannya juga. Minta sabubuhan minta. Wa thayyibuna minan nas lit-thayyibat mimma dzukir. Adapun manusia nang bagus maka cocok lawan nang bagus juga. Baik bini-bini maupun kata-kata. Jadi kita boleh kitab sirnya. Al-khabithatu ay minan nisa wa minal kalimat. Nang cocok lil khab artinya laiqatun lil khabithin minan nas. Wal khabithuna minan nas laiquna lil khabithat minan nisa wa minal kalimat. Wa thayyibatu minan nisa wal kalimat laiqatun lil thayyibina minan nas wa thayyibuna minan nas laiqatun minan nisa'i wa minal kalimat. Jadi kering kasarnya ai allaiqu bil khabithi misluhu wal laiqu bit thayyibi kadzalik. Minta mbah macam apa? Fala tujib illa bima yuzayyinuka. Maka jangan engkau menjawab kata-kata orang kecuali dengan jawaban yang menambah kebaikan lawan ikam. Jadi kalau orang tak menyumpahi kita, maka jawaban kita mudahan sama-sama selamat kita. Tuntung aja. Atau berdiam, tapi yang bagus berdiam aja. Kalau misalnya bini nyambat tak, pian yang penyarikan, kadu selalu pandai lagi berdiam aja sudah. Berdiam aja sudah. Ingatakan hadis Nabi, napa ujar Nabi, as-suntu khairun kullu wa qalilun fa'ilu. Berdiam paling bagus sudah, tapi orang yang memakainya sangat sedikit. Namun bini tak nyambat. Pian yang penyarikan, berdiam aja sudah, jangan berpandai lagi beranoi. Ya. Bagus tak itu daripada dijawab. Munnya dijawab karena pian yang mencarikan. Nyawa mandakan penyarikan. Ingatakan datang ke rumah unda semalam nyawa murid-murid dibawa. Kada usah menjawab itu berdiam aja. Wala tukafu illa bima yusharrifu. Jangan engkau membalas kata-kata orang kecuali dengan kata-kata yang menambah kemuliaan ikam, yaitu yang baik aja. Jadi yang paling nyaman bana sudahlah, yang paling nyaman hidup ni pian. Pertama kita ini kada melihat keburukan orang, keaiban, kekurangan orang. Satu. Nomor dua, pemberi maaf, pemberi ampun lawan kesalahan orang. Nah, nomor tiga, pengasih penyayang lawan orang. Nomor empat, mesam lawan lalakian jua. Nikalu wae karena pondokan boleh kelma mamesami anak acil ulun gini beiri pamesam menta nomor 5 nomor 6 jangan banyak omong. Insyaallah nang 6 lemun diamalkan di rumah tangga umat ujar Mikael. Asa kada kawa aku meninggalkan rumah ini nah betah aku tinggal di rumah iya nang amplop gada bawan bubur tah Mikael betungguan papiketnya wal hadara thumma al hadara min al ajala bidab il adu bi ghairi ma amara Allah bi min qawlihi wala tastawi al hasanatu wala sayyi'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ulun banyak-banyak minta doakan nantian mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkan dunia akhirat. Dan kepada pian berataan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Dan doakan mudah-mudahan ulun sigar dan panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah dan Rasul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu shalallahu wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma mahdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Nas'aluka at-tawbata wal maghfirah wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husna khatimah ila lana tub'a إنا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله.